dan semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang tuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buatku menangis, buatku bersedih. Ingin ku memelukmu dan ucapkan maaf, maafkan aku. Aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih.